Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa tamasaka bidin wa bidin. Pemirsa pendengar serta para sahabat PSI yang rahmati Allah SWT, para ikhwan akhwat yang telah bergabung pada kesempatan yang mulia ini untuk mengikuti lanjutan pembahasan kita dalam daurah yang ke idaman yang kedua ini, membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar, ringkasan fikih Islam. Ini adalah pertemuan yang ke-11 ya, atau yang ke-12 dari rangkaian silsilah pengajian kita membahas tentang Fiqhul Muyassar ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan yang lalu, yaitu tentang bab yang ke-6 dari kitab Shalah, itu tentang perkara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Jadi ada 3 macam sujud yang dibahas di sini. Tak lupa pula di awal musim ini kita memperbanyak ungkapan salawat salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberi taufik dan inayah oleh Allah SWT untuk memiliki semangat serta pemahaman yang lurus di dalam mengamalkan sunnah beliau, ya, dibimbing oleh Allah SWT, selalu cinta terhadap sunnah beliau dengan pelajarinya, mengamalkannya, serta menyampaikannya kepada yang lain. Para ikhwan akhwat rahimahullah SWT, pembahasan tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur ini akan dibagi dalam beberapa masalah. Masalah yang pertama adalah akan dibahas tentang dalil tentang disyaratkannya sujud sahwi dan penyebab-penyebabnya. Ya, begitu sempurnanya agama kita ini, sehingga dalam ritual ibadah kita, jika kita lupa dari suatu hal, dari rangkaian ibadah tersebut, ada solusi untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam agama kita, agama Islam ini, memiliki solusi-solusi di setiap persoalan yang terjadi, baik yang berkenaan dalam hal-hal ibadah, ya, maupun hal-hal yang berkenaan dengan muamalah dan lainnya. Jadi memang teratur sekali, dan ini menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang memiliki aturan yang jelas, bukan samar-samar, ya. Dan ini tentu semakin menambah keyakinan kita terhadap agama yang mulia ini, bahwa agama ini adalah agama yang sangat sempurna, datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak akan mungkin syariat yang sesempurna ini direkayasa, diciptakan oleh secerdas apapun manusianya, ya kan? Maka tidak akan mungkin yang begitu lengkap dalam sistem ibadahnya, apalagi urusan-urusan yang lainnya, begitu. Nah, diantaranya adalah sebagai contoh, ini menunjukkan bahwa agama ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada solusi-solusi, adanya tuntunan ketika ada kelupaan, kekurangan dalam sebuah pelaksanaan ritual ibadah yang kita laksanakan. Terutama sholat, ibadah yang sangat agung ini. Maka, yang dimaksud dengan sujud sahwi ini adalah sesuatu yang kita lakukan saat kita lupa di dalam amalan sholat kita, perbuatan atau rangkaian ibadah sholat kita. Baik perbuatan itu dalam bentuk kelupaan melakukan, atau dalam bentuk lupa sehingga menambah sesuatu yang tidak disyaratkan. Maaf, di dalam, kalau tidak salah, sebuah pertanyaan ya, saya lupa pertanyaannya, itu waktu itu pertanyaan seakan-akan ada tambahan dalam gerakan sholat. Satu jawabannya kayaknya, saya mengatakan bahwa dalam menambah sesuatu yang tidak disyaratkan sholat sujud sahwi, itu ada pendapat sebagian, tetapi yang roji adalah sujud sahwi itu jika seseorang menambah, lupa karena menambah, ya, menambah dan itu dia alasannya karena lupa, maka juga dilakukan sujud sahwi. Jadi adalah untuk menombok, istilahnya, jabran, untuk mengganti, untuk menyempurnakanlah. Itu sujud sahwi ini dilakukan di akhir sholat, baik setelah salam maupun sebelum salam, tapi di akhir, setelah tiatul akhir. Mesti begitu. Nanti akan dijelaskan kapan dilaksanakan sebelum sholat atau sesudah sholat. Walaupun sebagian ulama ada yang memakai sistem pokoknya sujud sahwi setelah salam. Ada yang memakai demikian. Ada yang mengatakan lagi mengambil pendapat bahwa sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam setelah selesai tahiyatul akhir. Nah, ada lagi yang membedakan jika ditambah setelah salam, jika kurang sebelum salam. Dan berapa pendapat berdasarkan dalil-dalil hadis yang terdapat di dalam hal ini. Jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang harus dilakukan di akhir sholat sebagai pengganti atau menombok tata kekurangan pelaksanaan sholat. Kekurangan di sini itu bisa menambah. Jadi menambah itu kurang, mengurangi itu. Ya, ataupun ragu, ya, kurang atau menambah terjadi kekurangan dalam pelaksanaan hal yang wajib dalam sholat tadi, jadi yang bisa diganti dengan sujud sahwi itu hanya hal-hal yang wajib. Sebenarnya telah kita jelaskan waktu kita bicara tentang rukun-rukun sholat dan wajib-wajib sholat dan sunnah-sunnah dalam sholat. Jadi yang bisa diganti itu hanya hal perkara yang diwajibkan. Tapi kalau tidak, kalau dia rukun, maka harus didatangkan. Ya, harus didatangkan rukun itu. Berarti rakaat yang kita lupa melaksanakan rukun dalam rakaat sholat itu tidak dihitung. Ya, rakaat berikutnya kita melaksanakan rukun yang lupa tadi. Dan itu dihitung sebagai rakaat pertama belum. Atau rakaat lanjutan. Jadi, pelaksanaan sujud sahwi itu di akhir sholat, karena terjadi tiga hal. Pengurangan dalam pelaksanaan ibadah sholat kita, lalu kita menyempurnakannya, karena lupa, lalu disempurnakan, ditambah. Atau menambah, pemanya menambah ini, sholat, apa namanya, isya, dia tidak duduk pada rakaat keempat setelah selesai rakaat. Memang berdiri lagi, jadi lima rakaat. Atau subuh jadi tiga rakaat, atau maghrib jadi empat rakaat. Begitu. Kurang, ya dia baru tiga rakaat sudah salam untuk sholat arba'iyah. Atau dua rakaat sudah salam untuk sholat yang tiga rakaat pun. Maka selesai salam, dia langsung berdiri, dia sempurnakan lagi, ya, tambah satu rakaat, ya. Maka setelah itu dia sholat. Kita tinggalin rakaatnya. Ketinggalan rakaat. Kekurangan satu rakaat. Atau ragu dia, ragu. Jadi keraguan dalam sholat, nanti bagaimana menyikapi keraguan dalam sholat akan kita jelaskan lagi. Tapi apabila terjadi keraguan dalam sholat, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Baik. Dasar adanya pelaksanaan sujud sahwi dalam kondisi terjadi kekurangan, penambahan, atau keraguan dalam pelaksanaan ibadah sholat kita, idza nasiya ahadukum, yaitu sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim, idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Jika salah seorang kalian lupa, hendak dari sujud dua, sujud kata Rasulullah SAW, sujud dua kali, sujud dua kali. Ya, idza nasiya ahadukum ini maksudnya dalam sholat, ya, bukan perkara ada sesuatu yang lupa. Tapi maksudnya jika lupa dalam melaksanakan sesuatu perbuatan dalam sholat ini, rangkaian ibadah sholat kita, nah, maka disujud dua rakaat, disuruh kita sholat untuk sujud dua rakaat, disuruh kita untuk sujud dari Rasulullah dua kali. Gitu. Dan juga berdasarkan perintah Rasulullah SAW ketika dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW lupa dalam sebuah sholat, Rasulullah SAW disuruh sujud dua rakaat setelah selesai menambah dua rakaat lagi. Baik. Kemudian juga para ulama sepakat tentang dasarnya sujud sahwi ketika terjadi tiga hal itu, yaitu menambah, kurang, atau ragu. Masalah yang kedua adalah kapan diwajibkan sujud sahwi ini. Jadi sujud sahwi ini juga berbeda pendapat para ulama. Kalau di kalangan Syafi'iyah, mereka tidak menunjukkan sebuah hal yang wajib, tapi adalah hal yang disunahkan menurut ulama Syafi'iyah. Kalau Hanabilah, dia memandang satu hal yang wajib dilakukan. Pertama, izazah da fi'lan min jinsi shalah. Menambah sebuah perbuatan, yaitu dari jenis perbuatan sholat. Menambah ruku, menambah sujud, ya, menambah berdiri, ya, atau duduk. Ya, perbuatan sholat itu kan berdiri, ruku, sujud, duduk antara sujud, ya, kemudian bangkit dari sujud, ya, rakaat pertama, ya, atau duduk sujud terakhir, sebagiannya begitu. Atau i'tidal, ya kan? Ya, di berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi. Ya, atau duduk, kalau duduk ada tiga, duduk antara dua sujud, duduk untuk tasyahud yang pertama, duduk untuk tasyahud yang terakhir. Itu bagi salat yang lebih dari 2 rakaat seperti maghrib dan isya, zuhur dan asar. Baik, jadi contohnya menambah sesuatu dari jenis perbuatan salat. Seperti menambah ruku, menambah sujud, berdiri atau duduk. Disebutkan sini ada 3. Ruku, sujud, berdiri atau duduk. Ya. Walau qadra jalsal istiha, walaupun menambah duduk itu dalam ukuran tidak lama sebetulnya. Ukurannya adalah dibeda antara duduk ini bukan duduk lupa ya. Walaupun dia duduk itu sebentar saja seperti ukurannya sujud istiraha. Sujud istiraha itu disebut istiraha itu adalah ketika pada rakaat pertama kita mau naik untuk berdiri setelah sujud itu duduk sebentar lalu berdiri. Itu sujud istiraha namanya. Ya. Sujud istiraha namanya. Tapi kalau dia lupa bukan istiraha dia, lupa dia. Kayak itu dia harus sujud. Walaupun masanya sangat singkat. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan Ibnu Mas'ud dari Rasulullah yang mana Ibnu Mas'ud menceritakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan. Ya Rasulullah sallam pada satu kali pernah salat 5 rakaat. Falamma intafala min salati tawaswasha. Jadi selesai salat beliau memutar lagi menghadap ke kiblat. Ya. Tawaswasha itu sautu fi ikhtilat. Ini ada sahabat berbicara gitu ya. Bertambah atau berkurang, ya. Jadi salam bertanya tawaswasal qaum bainahum. Jadi antara mereka saling bertanya ini, ya. Waraku. Jadi Rasulullah SAW bertanya karena sahabat saling bertanya tadi, kok salat kita 5 rakaat? Ya tentu berbicara kok 5 rakaat apa turun wahyu baru atau gimana ada ketentuan baru dalam salat ini? Maka Rasulullah SAW bertanya, "Masya'anukum, kenapa kalian terjadi sedang gaduh gitu berbicara?" Faqala Rasulullah hal zida fi shalah syai'un. Nah, ini adab dalam bertanya bagaimana? Jadi mereka tentu enggak perlu bertanya apakah ada wahyu turun dari Rasulullah untuk menambah rakaat dalam salat. Maka mereka wahai Rasulullah mereka berkata, "Apakah ada penambahan di dalam salat sesuatu? Ada penambah sesuatu dalam salat?" Qala la, enggak ada kata Rasulullah. Qalu fa innaka shalaita khamsan. Lalu mereka menjelaskan sungguhnya engkau salat 5 rakaat. Fantafala artinya setelah itu beliau apa? Nanti beliau menghadap lagi kiblat. Kiblat, lalu beliau sujud 2 rakaat. Afwan. Sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Jadi, dalam peristiwa ini, diwakilkan Mas'ud, Rasulullah SAW pernah sholat. Di sini tidak disebutkan apakah sholat zuhur kah, sholat asar kah, atau sholat isya. Allahu a'lam. Ketika itu, selesai salam, ya, sahabat saling bertanyalah, berkomunikasi antara mereka tentang kondisi sholat yang berbeda dari yang biasanya. Akhirnya Rasulullah SAW ketika dengar suara-suara begitu, Rasulullah bertanya, kenapa? Lalu sahabat berkata, apakah ada penambah sesuatu dalam sholat ya Rasulullah? Tidak. Lalu mereka menjelaskan lagi, sungguhnya engkau sholat 5 rakaat ya Rasulullah. Nah, fantafala Rasulullah menghadap kiblat, lalu beliau sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Baik. Kemudian beliau setelah sujud apa? Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jadi begitu pelaksanaan apa sujud sahwi itu. Kalau ini karena ketahuannya selesai sholat, tentu ya sujud sahwi selesai sholat. Tapi ada hadis lain juga, yaitu sebelum salam. Kalau ini selesai salam, karena baru ketahui ada penambahannya selesai salam, kan gitu. Jika seandainya dia diingatkan sebelum salam, dan dia menambah atau mengurangi sesuatu yang lupa, apakah dia sujud sahwi nanti diakhirkan setelah salam atau sebelum salam? Di ini ada perbedaan. Dan perbuatan Rasulullah SAW ada kedua-duanya. Beliau pernah sujud sahwi sebelum salam, juga pernah sujud sahwi setelah salam, seperti dalam contoh ini. Tapi praktiknya setelah beliau sujud 2 kali, kemudian beliau salam ke kiri dan ke kanan. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansawna. Kata Rasulullah SAW, saya ini manusia seperti kalian. Kalau lupa, sebenarnya kalian juga lupa. Fa idza nasi ahadukum falyasjud sajdatain. Ini yang hadis tadi. Jika kalian lupa dalam sholat, kalau angkal lupa dalam sholat, maka hendaklah sujud 2 kali. Ini menunjukkan hikmahnya dari Rasulullah SAW bagaimana hukum ketika terjadi kondisi ini. Ini hikmah yang Allah berikan dari ketika Rasulullah SAW lupa dalam sholat ini dan ada solusinya bagaimana ketika untuk melakukan penebusan terhadap kesalahan ya, yang dilakukan dalam sholat tersebut. Yaitu sujud 2 kali. kemudian salam. Maka jika tahu dia penambahan itu di dalam sholat, ya wajib al-julus hala ilmihi. Jadi kalau seandainya, ya seandainya ini, kan kalau imam, kita sholat asarkah, sholat zuhurkah, pokoknya dari kata terakhir, imam tetap berdiri lagi, bapaknya. Anak makmum itu yakin, tahu dia. Apa solusinya itu? Imam diingatkan, dia enggak, dia yakin pula dengan pandangan dia. Apa solusi bagi makmum? Nah, saat itu, makmum adalah duduk saja menunggu imam sampai salam. Tidak diikuti, karena menambah ini. Nah, tapi imam karena dia yakin, dia tetap melanjutkan. Tapi bila imam memang teringat ketika diingatkan, dia sudah berdiri sempurna. Tapi ini adalah penambahan. Dia wajib kembali duduk. Langsung duduk dia dan melaksanakan tahiyatul akhir. Nah, kemudian sebelum salam dia sujud 2 rakaat sebelum sujud sahwi. Gitu. Jadi, kalau seandainya fa'idha alima biziyada wa wafis salat wajib alih julus hala ilmihi. Ketika dia berdiri pada rakaat kelima. Kemudian dia sadar, ya, dalam hal salat itu tahu dia tambah ini, tambahan ini, atau diingatkan, maka dia wajib kembali duduk. Kalau penambahan, ya, dalam rakaat terakhir. Atau kalau dia naik rukuk, bahkan kalau seandainya dia sudah rukuk lagi pada rakaat tambahan tadi, maka dia wajib langsung aja duduk. Ya, li'anna al-istimrar fi ziyada ma'ilmi la zada fi salat syai'an amdan. Kalau dia tetap melanjutkan tambahan tadi dan dia sudah tahu, maka berarti dia menambah sesuatu dalam salat dengan cara sengaja, dan penambahan secara sengaja dalam salat ini adalah membuat batalnya salat. Di sini juga sebetulnya bisa dijadikan dalil bahwa praktek-praktek ibadah yang sudah baku dalam Islam enggak boleh diutak-atik deh. Enggak boleh diutak-atik. Harus silakan seperti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau ada orang mengatakan, kok salah saya sujud kan baik dong. Saya mau sujud dalam sholat subuh itu 5 kali atau 6 kali, boleh enggak? Kan enggak apa-apa, kan baik. Ya enggak bisa. Karena sudah ditentukan pelaksanaannya oleh Rasulullah SAW, enggak bisa ditambah-tambah. Ini salah satu bentuk kebatilan orang-orang yang memakai kata-kata bid'ah hasanah. Kalau kita pakai kamus bid'ah hasanah, hasanahnya menurut siapa? Baiknya menurut siapa? Setiap orang bisa mengatakan bid'ah-bid'ahnya hasanah semua. Ada yang menambah sujud juga dibilang, ini hasanah, sujud kan baik dong, kita disuruh banyak sujud. Bisa aja ada bekerja seperti itu. Ya makanya di sini sangat konyol kalau orang adanya mengatakan ada bid'ah hasanah itu, ya nanti akan terbuka lebar untuk orang mau taati ajaran Islam ini dengan semau-maunya gitu kan, toh. Dan semau-maunya akan ditambah alasan bid'ah hasanah semua, gitu. Baik. Kemudian, jadi kalau menambah secara sengaja itu batal salat. Wa hadza la yajuz, ini tidak boleh. Yang kedua, au salama qala imam salah. Nah, ini lupa berarti kurang. Atau dia salam sebelum selesai melaksanakan semua kewajiban apa? Rukun salatnya, apa namanya? Pelaksanaan salatnya. Padahal dia salat apa namanya? Isya 4 rakaat. Di rakaat ketiga dia sudah salam. Nah, gitu. Ini berdasarkan hadis Ibnu bin Husain qala. Ini suatu waktu kejadian juga pernah Rasulullah SAW kurang nih dalam rakaat salatnya. Salam Rasulullah SAW fi salati rakaatin minal asr. Ini kejadian salat asar. Rasulullah SAW, yaitu pada 3 rakaat, beliau sudah salam di waktu salat asar. Suma qama pada salal hujr. Kemudian beliau berdiri dan masuk ke rumah beliau. Qama wa rajulun basitul yadain. Lalu ada seorang sahabat yang tangannya, cirinya agak panjang, tangan panjang, agak panjang tangan ya. Yang tangan dalam konotasi di kita kan pencuri. Kalau di sini memang fisiknya tangannya agak panjang gitu. Lalu dia berkata kepada Rasul, aku siratis sholah. Ya. Lalu dalam hadis lain maka ditanya oleh Rasulullah SAW, asadaka zulyadaini, apa benar apa yang ditanyakan dikatakan oleh orang sahabat yang bertanya ini, dua tangan yang memiliki dua tangannya agak panjang ini? Maka Rasulullah setelah itu menjawab iya. Fakharaja fasalah raka'ah. Jadi setelah baru kan 3 rakaat tadi sudah salam. Hanya Rasulullah kurang 1 rakaat. Maka Rasulullah keluar dari kamarnya kemudian salat lagi 1 rakaat. Alitikan atau taraka yang lupa tadi. Kemudian beliau salam. Kemudian setelah itu beliau sujud 2 kali sujud sahwi. Kemudian itu beliau salam. Jadi 2 hadis yang baru kita sebutkan. Prakteknya ada yang menambah. Dalam salat Rasulullah SAW salat 5 rakaat. Setelah salam baru ingat, maka beliau sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Nah, 2 kali, kemudian salam. Dan ini dalam hadis Imran Husain adalah salat asar. malah kurang salat asar. Setelah rakaat, tiga rakaat, beliau sudah salam, lalu diingatkan, kemudian beliau tambah satu rakaat tadi. Ini tambah satu rakaat tadi, ya, setelah itu, apa, beliau salam, setelah salam beliau sujud dua rakaat, kemudian salam lagi. Nah, dua beberapa hadis ini praktiknya adalah sujud sahwi itu setelah salam. Okay. Ada pula yang berdapat, ini dari pendapat dari, kalau sebagian ulama mengatakan sujud sahwi itu dalam gerakan saja, tidak dalam bacaan. Tidak dalam bacaan. Seperti umpamanya kalau dalam madzhab Hambali ini disebutkan lahana lahnan yuhilul makna sahwan. Jadi kalau dia salah membaca Al-Fatihah, membaca bacaan yang merubah maknanya dan dia rupa li'anna amdahu yubtil shalah wa wajib sujud sahwan. Karena kalau dia sengaja batal salatnya. Maka kalau dia memiliki lahan dalam salatnya berubah makna umpamanya, ya. Contoh ketika bacaan Allahu Akbar sama Allah Mida berubah makna, dia salah dalam ungkapannya, ya, maka menurut mazhab ini harus sujud sahwi. Yang keempat adalah meninggalkan ke hal yang wajib. Nah, ini berdasarkan hadis Ibnu Buhaynah. Shallallahu alaihi wasallam salat rakaatain min ba'di shalawat. Tsumma qama fa lam yajlis. Jadi dia menceritakan Rasulullah pernah mengimami kami dalam dan suatu kali sholat dua rakaat dalam suatu sholat, kemudian beliau pada rakaat kedua berdiri nggak duduk, berarti kan ditinggalkan apa tahiyatul awal. Tahiyatul awal itu rukun atau wajib? Wajib sholat. Nah, bagian dari hal-hal yang wajib dalam sholat, maka berarti lupa beliau tahiyatul awal, harusnya tahiyatul awal lupa dan berdiri. Maka dalam kondisi ini makmum juga ikut berdiri. Ya, walaupun dia baca subhanallah, tetap imam tetap berdiri, dia apalagi imam tadi. Nah, kondisi ketika ini juga ada, nanti akan dijelaskan. Kalau dia baru agak naik sedikit, belum sampai berdiri, dan dia diingatkan, maka dia duduk lagi. Ya. Atau sampai berdiri, masih belum membaca, belum sempurna berdirinya. Tapi kalau dia baru naik, pantatnya dikit, duduk lagi. Kalau dia sudah berdiri, belum sempurna berdiri, baru akan berdiri begitu, diingatkan, dia juga wajib menyempurnakan, tetap duduk lagi, itu sah. Tapi kalau sudah berdiri sempurna dia, apalagi sudah membaca Al-Fatihah, ini tidak boleh lagi kembali duduk, walaupun diingatkan. Walaupun dia sadar bahwa dia lupa sujud sahwi, bahwa dia lupa tahiyatul awal. Tapi tahiyatul awal ini ada bukan rukun. Nah, kalau rukun dia wajib mendatangkan. Nah, karena wajib, maka dia boleh tetap melanjutkan berdiri tadi, karena hal yang wajib. Nah, tapi diganti dengan sujud sahwi. Nah, faqawana sulalu manusia sahabat juga ini belakang salat bersama beliau tetap berdiri. Falamaqada salatahu wa nadhara wa nadharna taslimahu. Ya. Kemudian setelah beliau selesai salatnya, menyelesaikan salatnya dan kami melihat beliau mengucapkan salam, kemudian kepada qabla taslim. Wa nadharna taslimu. Di sini setelah beliau selesai salat tadi kan di rakaat kedua tetap berdiri, tidak duduk beliau tahiyatul awal. Dan sahabat juga ikut berdiri. Tatkala beliau sudah selesai sholat ini, kemudian kami menunggu wanatorna taslimah, kami menunggu dia salam. Tapi kepala taslim, sebelum salam beliau takbir dua kali, sujud dua kali wawajalis, dalam keadaan duduk tadi. Nah, ini berarti sujud sahwinya kapan? Yaitu sebelum salam. Nah, kalau dua hari sebelum tadi adalah setelah salam. Ini kan, nah, beliau sujud sahwi sebelum salam. Nah, dalam kedua, summa salam setara itu beliau salam. Jadi praktiknya sini ada berapa versi untuk sujud sahwi tadi, menambah ya ada kondisi tadi, ada kurang juga salat asar dua rakaat tadi, kemudian ditambah lagi dua rakaat, ya tiga rakaat, satu rakaat kurangnya tambah satu rakaat lagi. Kemudian ini adalah yang pertama tadi salat asar, salat dua rakaat, salat empat rakaat, tapi salat dua rakaat ditambah Rasulullah SAW, kemudian beliau sujud sahwi setelah salam. Kalau di sini beliau pada rakaat kedua tidak sujud tidak tasyahud awal, tidak sujud awal. Akhirnya beliau sebelum salam itu melakukan sujud sahwi dua kali dan beliau berusalam. Nah, ini dalil-dalil menunjukkan barang siapa meninggalkan tasyahud awal, ya, fa yuqasu alaihi sa'irul wajibat. Akhirnya semua hal yang diwajibkan dalam salat sama seperti itu. Nah, seperti meninggalkan ucapan tasbih dalam rukuk atau dalam sujud, atau mengucapkan kalimat Rabbi Filli, doa Rabbi Filli di antara dua sujud, atau lupa membaca takbir intiqal, takbir pemindahan dari gerakan solat itu, maka dia cukup melaksanakan sujud sahwi. Ini adalah kondisi-kondisi yang dia wajib melaksanakan sujud sahwi menurut madhab Hambali. Dan juga wajib melaksanakan sujud sahwi apabila dia ragu dalam jumlah rakaatnya. Dia tidak tahu sudah berapa rakaat solat ini. Ya. Itu ketika sedang solat. Ya, dia auna adja juz'an min salati mutaraddidan fi kaunihi minha aw zaidan 'alaiha. Jadi dia ragu-ragu dalam pelaksanaan rangkaian ibadah solatnya, ya, antara dia itu apa kurang atau menambah. Fadha'afat niyyah wahtajat li jabr bis sujud. Artinya inilah dia ragu. Saya tadi tahtul awal apa tidak, ragu dia setelah salam, maka dia atau sebelum salam dia sujud sahwi. Berdasarkan keumuman hadis ini wakil Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW kala inna ahadukum idha qama yusalli ja'ahu syaitan falabbasa alaihi. Rasulullah menceritakan dalam hadis Abu Hurairah ini, sesungguhnya salah seorang kalian apabila melaksanakan sholat, berdiri sholat, datang kepadanya syaitan, lalu syaitan itu falabbasa alaihi, membuat keraguan atasnya. Yang buat orang tadi ragu, saya ini sudah berapa rakaat ya? Ini rakaat ketiga, apa rakaat keempat? Ini rakaat kedua, apa rakaat ketiga? Hatta ledi kam sholat. Dia tahu sudah berapa rakaat dia sholat. Fa'idawa tada zalika hadukum. Apabila salah seorang kalian mengalami hal demikian, fal yasjud sajdataini. Hendaklah dia sujud dua kali, wahwa jalisun. Jadi ketika dia duduk terakhir tadi. Dalam kondisi ragu ini, ya, imma dia ragu, tidak ada bisa dia kuatkan mana. Saya ini tiga atau empat. Ini ragu banget dia. Tidak bisa memastikan tiga atau empat. Maka dia ambil yang paling sedikit yang pasti. Kalau dia ragu. Kecuali dia ada murajjih. Ada yang menguatkan dia untuk membeli tiga atau membeli empat. Ada yang memang ragu sekali. Nah, jadi apabila dia ragu dan tidak ada hal yang membuat kemungkinan mana yang lebih kuat dari dua keraguan tadi. Ya, saya dua rakaat apa tiga rakaat? Tiga rakaat apa empat rakaat? Dalam kondisi ini dia ambil jumlah yang paling sedikit. Itu yang yakin. Yubna alal yakin. Ini dia lakukan. Kalau dia ragu, saya ini sholat sudah dua apa tiga ini? Ya. Tidak bisa dia mengkuatkan, oh aduh sudah tiga deh. Atau dia pakai sudah dua mah. Tapi kalau demikian, saat ragu begini, dia ambil yang paling sedikit. Yaitu dia ambil dua rakaat saja. Kalau ragu antara tiga dan empat, dia ambil yang tiga rakaat saja. Nah gitu. Berarti dia baru tiga rakaat. Kalau dia tidak punya indikasi bahwa dia mana yang lebih kuat dari keraguan dari antara dua hal yang terpikirkan oleh dia tadi. Nah. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi. Karena Rasulullah bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan aw arba'an. Jadi apabila salah seorang kan ragu dalam salatnya dan dia tidak tahu berapa rakaat dia salat, tiga atau empat, fal yatrah syak, maka dia buang yang ragu. Dia ragu apa? Pada empat. Kan ragunya antara tiga dan empat. Ya, berarti empatnya yang ragu ini, tiganya itu yang pasti. Maka dia ambil fal yabna ala maistaiqana, maka dia ambil yakin karena dia ragu antara empat kah ini atau tiga. Maka yang tiga yang diambil oleh. Karena yakin ini. Kemudian sujud dua rakaat sebelum dia salam. Ini tuntunan Rasulullah SAW. Adapun dia punya prasangka lebih kuat. Yaitu salah satu. Oh sudah empat. Atau tiga. Ya. Apabila dia punya indikasi yang lebih kuat. Fa'innahu ya'mal bihi. Maka wayabna alaihi. Oh. Dan dia mengambil pada prasangkaan lebih kokoh itu. Yang lebih kuat itu. Ya. Kemudian tetap sujud dua kali. Tetap sujud dua kali. Dia boleh. Oh saya sudah tiga nih. Oh saya sudah empat. Ya. Dia sudah ragu antara tiga dan empat. Eh. Kok suara dengar sih? Kenapa itu? Baik. Ya. Kemudian. Maka ketika dia ragu demikian dan tidak ada hal yang menguatkan, diambil yang paling sedikit. Tapi bila dia lebih kuat keempat atau antara dua dan tiga lebih kuat ketiga, maka diambil yang tiga. Tapi tetap dia lakukan sujud sahwi. Tetap dia melakukan sujud sahwi di sini. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, itu orang yang ragu dalam sholatnya. Falyahtar, ya. Ayo, di sini. Kata Rasulullah SAW, falyataharras sawab. Jika dia ragu, falyataharras sawab. Summa liyutimma alaihi ay ala taharri. Summa liyusallima. Summa liyasjud sajdataini ba'da an yusallima. Rasulullah SAW, maka dia ambil yang lebih kuat. Mana yang lebih benar dari sangkaan tadi. Kalau tidak, ya tadi dia ambil yang paling sedikit, tapi kalau dia punya indikasi dia sudah 4 rakaat ketika ragu antara 3 dan 4, atau dia punya indikasi yang lebih kuat 3 ketika ragu antara 3 dengan 2, maka pilih yang lebih kuat pendapatnya, sangkaannya dia, dan dia bangun di atas pendapat yang lebih kuat itu, kemudian dia salam, ya, kemudian sujud 2 kali kepada Rasulullah SAW, ba'da an yusallim, setelah dia salam. Nah, ini tempat-tempat yang kondisi-kondisi yang diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Berapa? Ya, itu ada 5 kondisi, yaitu yang pertama tadi hadis tambahan, yaitu kurang, ya, salam Rasulullah SAW, khamsan, ini menambah Rasulullah SAW, ya, tambah, tertambah dalam salat lupa beliau. Maka ini juga sujud sahwi. Atau kedua adalah belum sempurna, kurang. Di mana tadi Rasulullah SAW, yaitu di rakaat ketiga salat asar beliau sudah salam, kurang. Juga sujud sahwi. Tapi tambah dan kurang tadi, Rasulullah SAW justru sujudnya setelah salam. Kemudian kesalahan dalam bacaan salat yang itu merubah makna, tapi lupa ungkapan itu. Karena salah itu. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan sesuatu yang wajib. Ini juga harus diganti dengan sujud sahwi. Ya. Kemudian kelima adalah ragu dalam jumlah rakaat. Keraguan ini tadi ada 2 kondisi, ada yang sama sekali dia tidak bisa menguatkan sangkaannya 3 atau 4, 2 atau 3, maka dia ambil yang paling yakin, itu yang paling sedikit. Jika dia punya indikasi sesuatu dari hal yang diragukan tadi lebih kuat sangkaannya untuk 4 atau 3, ketika ragu antara 3 dan 4, dia pilih 4, punya antara 2 dan 3, dia pilih 3, ya tetap dia setelah itu tetap melakukan sujud sahwi. Yang masalah yang ketiga adalah, kapan disunnahkan sujud sahwi? Nah, kalau menurut Imam Ahmad, ini ada bagian yang sunnah sujud sahwi, ada bagian yang wajib. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, ya, wallahu alam, yang saya pahami dari yang saya ingat dalam syamadak beliau menganggap sujud sahwi itu sunnah keseluruhan. Dan juga tempat sujud sahwi ini akan dibicarakan nanti, karena ada penjelasan. Ya, kapan disunnahkan sujud sahwi? Karena ada, kalau tadi dijelaskan ada kondisi yang sujud yang wajib, ada yang sunnah. Yusannu sujud sahwi, dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, idza ata biqaulin masyru'in fi ghairi mahallihi sahwan. Jika dia mengatakan sebuah bacaan salat tidak pada sudah tersambung, ah? Sampai di mana tadi materinya? Ya, orang membacakan disebutkan surat sawi, pastikan dia membaca sesuatu yang lupa, bukan pada tempat, seperti membaca ayat surat saat ruku atau sujud, atau membaca tayatu saat berdiri. Nah, jadi kaya yaqra fi ruku ma'a qawlihi subhana rabbil azim, ya, seperti dia membaca waktu ruku, ya, dan juga dia membaca subhana rabbil azim. Berdasarkan ini dilaksanakan alasannya untuk disunahkan sujud sahwi di sini, idza nasi ahadukum falyasjud sijdatain, mengambil keumuman hadis, apabila salah seorang kalian lupa, sujud dua kali, ya. Jadi apabila kalian salah lupa, sujud dua kali. Jadi diambil dalam bacaan pun begitu, tapi disunahkan. Ketika baca subhanallahi lalu dia baca surat, baca Al-Fatihah atau kalau ketika berdiri setelah baca ketika sholat zuhur, maunya sholat rakaat ketiga keempat, dia baca Al-Fatihah atau sebelum baca Al-Fatihah terbaca tasyahud oleh dia. Maka ini karena dia lupa, itu disunahkan sujud sahwi menurut madhab Imam Ahmad. Baik. Yang masalah yang keempat adalah di mana tempat melaksanakan sujud sahwi itu. Jadi tempat maksud ini adalah sebelum salamkah atau selesai salam. Nah, tadi kita sedikit nyinggung ya. Ada ulama sebagai ulama pendapat semuanya setelah salam. Ada sebagian lagi yang mengatakan semuanya sebelum salam. Ada lagi yang membedakan antara jika dia kurang sebelum salam, jika dia menambah setelah salam. Nah, ini akan kita coba lihat bagaimana pendapat yang lebih kuat di sini. Nah, sifatnya bagaimana? Ya? Bagaimana pula bentuk pelaksanaannya? Tidak diragukan bahwa di hadis yang terdapat dalam sujud sahwi itu ada dua bentuk, yaitu dalam alam syati qabla salam, ya boleh laksanakan sebelum salam, dan juga hadis lain menunjukkan boleh dilaksanakan setelah salam. Ini hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, ada dua versi kan? Sujud sahwi itu boleh sebelum salam, dan juga boleh sesudah salam. Nah, karena itulah sebagai ulama yang berpendapat, sesungguhnya seorang yang sholat, memilih saja mana yang dia lebih seret, yang lebih dia sukai. Ya. Insya'asa dia qabla salam, obadahu. Dia boleh sujud sebelum salam atau setelahnya. Karena hadis-hadis yang terdapat dalam hal ini, bikir amrin, melaksanakan dua-duanya ada dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi akhirnya, riwayat-riwayat yang menyebutkan salat sebelum sujud sebelum salam dan setelah salam itu, dianggap sebagai ikhtilaf tanawu, yaitu dalam rangka bermacam-macam saja, bukan untuk saling dipertentangkan. Nah ini, jadi ibaratnya seperti juga doa iftitah yang kadang Rasulullah SAW baca Allahumma wa'ik, kadang Rasulullah baca subhanak, kadang Rasulullah baca kabiran. Kabirong, ya, dan seterusnya. Nah, jadi di sini untuk lebih amannya adalah terserah mau sujud sebelum salam, sujud sahwinya, jika dia terjadi sesuatu yang mengharuskan kita sujud sahwi, ya, dalam salat kita, atau setelah salam. Nah, kemudian, ya, kalau saya likullin qabla salam obadaw jaza, jadi, karena aku amri sujud qabla salam, jadi, kalau saya likulin qabla salam obadaw jaza. Jadi kalau dia milih saja, setiap sujud sawi dia pilih umpamanya jadi imam dia, umpamanya dia lupa selalu sujudnya setelah salam, tidak masalah. Kalau dia pilih juga dia setiap lupa atau tadi lupa menambah atau lupa mengurangi karena tadi kekurangan, dia sujud sawi sebelum salam juga boleh. Ya. Tetapi yang sempurnanya adalah satu kali begini, sesekali juga begini, ya, sebelum salam sesekali, setelah salam sesekali, karena kedua-duanya pernah dilaksanakan Rasulullah. Tapi Imam Zuhri malah berpendapat, kaini asrul amraini as-sujud qabla salam. Jadi karena hadis dilihat, ya, Imam Zuhri menyebutkan, ya, yang lebih roji adalah dua perkara ini, kata Imam Zuhri, ya, perkara yang terakhir dari dua persoalan ini, kata Imam Zuhri, adalah sujud sebelum salam. Yang terakhir disanakan Rasulullah SAW ketika beliau lupa dalam sholatnya. Nah ini pendapat yang terdapat di mana ditempatkan sujud sahwi tersebut. Yang kedua, bagaimana caranya? Yaitu sajdatani ka sujud sholat. Sujud seperti sholat, sujud sholat biasa. Kemudian yukabbir fi kulli sajdah. Jadi takbir Allahu Akbar sujud. Kemudian bangkit lagi Allahu Akbar, bangkit dari sujud. Allahu Akbar, sujud lagi, bagi Rasul Allahu Akbar. Ya. Nah, itu prakteknya. Jadi, sujud seperti sujud salat, takbir setiap sekali akan sujud dan bangkit dari sujud itu. Kemudian setelah itu salam jika dilaksanakan ya, salam setelah itu. Kalau setelah salat berarti salamnya salam sujud sahwi. Kalau sebelum salat dia sujud sahwi, ya berarti dia sudah salamnya termasuk dalam salam selesai salatnya begitu. Wa dhahaba ba'dhum ila an annahu yatashahhad idza sajada lis-sahwi ba'da salam. Nah, ada sebagian pendapat jika setelah selesai salam dia sujud sahwinya. Ada yang pendapat dia setelah sujud dua kali dia baca tasyahud baru salam jika sujud sahwinya setelah salam. Tapi pendapat ini kita lihat dari praktek hadis-hadis yang dilakukan Rasulullah SAW, tidak ada Rasulullah baca tasyahud di situ. Alasannya ada hadis-hadis yang dia hasankan oleh sebagian ulama dalam ini. Liuru ditalika anilah Nabi SAW pasal tiap hadis hasanatun bimajmu'iha. Jadi ada tiga hadis yang jalannya ketika kidanya bila dikumpulkan hadis ini dihukum hasan. Ya, saling menguatkan lah. Cuma disebutkan Hafiz Ibnu Hajar. Jadi ada sebagian berpendapat demikian. Itu kalau dia sujud sahwinya setelah salam. Jadi ini sebagai sakofa bagi kita. Tapi mau tidak membaca tasyahud, tidak mencalah, ya. Karena juga ada pelaksanaan dalam hadis-hadis yang lebih sahih. Cuma di sana ada hadis tiga hadis yang dengan kemajmu' turuk dengan digabung kekuatan sanadnya bisa dihukum sanadnya hasan, ya. Dan Rasulullah SAW dalam hadis itu bertasyahud setelah sujud sahwi, ketika sujud sahwi itu dilaksanakan setelah salam dari sholat, selesai sholat. Itu salah satu pendapat ulama. Nah, itu selesai kita dari masalah sujud sahwi. Ya, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan yang berikutnya itu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah yaitu ayat-ayat yang kita lihat dalam cetakan Madinah yaitu berapa cetakan Al-Qur'an akan dilihat di situ seperti apa kubah masjid gitu atau bundaran dikasih tanda tempat sujud gitu. Jadi sujud tilawah ini disunahkan. Itu sangat disunahkan ketika membaca ayat-ayat didapatnya terdapat di dalamnya itu dorongan untuk melakukan sujud. Jadi tanda dan sujud tilawah ini yaitu disunahkan bagi yang membaca dan yang mendengar. Kalau yang mendengar ini memang mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu. Tapi kalau antum lewat di masjid, kemudian antum lewat orang lagi baca Al-Qur'an dan sampai pada ayat sajadah, lalu dia sujud. Antum tidak perlu sujud karena antum hanya tidak mengikuti bacaan dia, tidak mendengarkan dia baca ayat itu. Kemudian ya, Ibnu Umar pernah berkata, ya, karena Nabi SAW yaqra alaina surata fiha sajdah. Karena Rasulullah SAW membacakan ayat, membaca surat, ya, kepada kami, membacakan surat kepada kami, kemudian dalam ayat tersebut, dalam surat itu ada sujud sajadahnya. Fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Jadi karena sahabat mengikuti mendengarkan bacaan Rasulullah SAW, Rasulullah sujud, maka sahabat pun sujud. Hatta maiju ahaduna maudian di jabhatihi. Karena memang mereka selagi sedang berdekat-dekatan, sehingga kata Ibn Umar, sebagian kami tidak mendapatkan untuk meletakkan keningnya, karena sempit tempat tersebut. Dan ini disunahkan, ya, dan bukan wajib. Ini pendapat yang kuat. Ya, sebagian ada yang mewajibkan. Tapi, kata dalam mazhab Imam Syafi'i dan Ahmad itu menyunahkan. Qala Zaid bin Thabit al-Nabi SAW. Dan suatu kali, di mana Zaid bin Thabit membacakan ayat kepada Nabi SAW, di surat Najmi, qala yasjud fiha. Nah, kenapa alasan dia katakan sunnah? Karena Rasulullah pernah tidak sujud. Di mana, waktu itu, Zaid bin Thabit tidak sujud, maka Rasulullah juga tidak sujud. Padahal ada adamil wujub. Baik, ini menunjukkan tidak wajib. Ya, karena pernah Rasulullah SAW tidak sujud ketika mendengar adanya ayat sajadah yang dibaca. Jadi, dan beliau, ini mana Zaid bin Thabit membacakan kepada Nabi SAW surat Najmi. Ketika sampai pada ayat sajadah yang ada surat Najmi, Rasulullah tidak sujud. Maka di sini dalilnya, jadi hukum sujud sajadah itu adalah sunnah. Kemudian, disyariatkan untuk sujud tilawah itu, ya, bagi yang membaca atau mendengar, apabila dia membaca ayat sajadah dalam salatnya atau di luar salat, dalam salat atau di luar salat. Karena Rasulullah SAW melakukan hal itu ketika beliau membaca ayat-ayat sajadah itu, ya, dan juga sahabat sujud bersama Rasulullah SAW. Sebagaimana terdapat dalam hadis Umar yang lalu, ya, payas judu panas judu mahu. Kata Umar ketika Rasulullah sujud dalam ayat sajadah. Baca ayat sejarah tadi, sahabat-sahabat lain juga ikut sujud. Dalil yang menunjukkan tentang disyaratkannya sujud sajdah dalam salat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari hadis Abi Rafi', ya, sallaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu an al-Atamah. Aku pernah salat Isya bersama Abu Hurairah. Atamah ini salat Isya maksudnya. Faqara isa sama'a syaqqat. Idza sama'a syaqqat, di situ ada ayat sajdah. Lalu Abu Hurairah sujud. Fakultu ma hadhi, yaitu selesai solat, maksudnya bukan sedang solat, dia kata. Lalu aku bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa hal ini engkau lakukan? Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim. Kata Abu Hurairah, saya pernah sujud, ya, dengan hal seperti ini di belakang solat, di belakang Rasulullah SAW. Fala azalu asjud biha hatta alqahu. Ya, saya selalu akan sujud, ya, membaca ayat ini dalam solat itu sampai aku berhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tetapi bila seorang pembaca tadi tidak sujud, ya, yang mendengar juga tidak sujud. Seperti prakteknya tadi dalam An-Najmi, surat An-Najmi yang dibaca oleh Zaid bin Thabit kepada Rasulullah SAW. Karena Zaid bin Thabit tidak sujud, Rasulullah juga tidak sujud. Ya, karena yang mendengar ikut bagi yang membaca. Berdasarkan hadis Zaid bin Thabit yang telah berlalu. Karena Zaid tidak sujud, maka Rasulullah juga Nabi SAW juga tidak sujud. Itu tentang tata perlaksanaan hukum sujud tilawah. Keutamanya sujud tilawah ini adalah dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza qara ibnu Adam sajadah." Jadi ayat sajadah bila dibaca, ya, fa sajada. Lalu orang yang membaca tadi sujud, i'tazala syaitan yabki. Maka syaitan akan menghindar dan menangis. Ya, mojok dia nangis. Kenapa? Yaqulu ya wailah, ya, dia tu betapa celakanya aku. Umir anu Adam bisujud fasajada. Ya, anak Adam disuruh sujud, mereka sujud. Qala wal jannah, baginya surga. Wa umitu bisujud fa abaitu, aku disuruh sujud, aku enggak mau. Falin nar, maka saya masuk neraka. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan di mana orang yang sujud ketika membaca sujud tilawah itu, di situ janjinya surga bagi qala wal jannah. Ini setan tahu keutamaan sujud saat membaca sujud tilawah itu, maka setan menyebutkan di mana ketika anak Adam disuruh sujud dia dapat surga. Aku ketika sujud tidak mau sujud, aku mendapat neraka. Baik. Sifat bagaimana caranya sujud tilawah itu? Ya. Itu sujudnya satu kali. Kalau sujud sahwi apa? Dua kali. Dan itu dalam pelaksanaan salat. Tapi kalau sujud tilawah bisa di luar salat, bisa dalam salat. Kemudian dia takbir ketika saat akan sujud. Nah, kemuayakulu pisujudihi, apa yang dibaca ketika sujud? Nah, ini juga berbeda pendapat ulama. Ada yang baca bacaan sujud dalam sholat. Nah, sebab ulama mengatakan bacaan sujud dalam sholat. Subhana rabbil alaka, subhana Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma filli. Atau yang terdapat dalam sebuah hadis, yang hadis ini dihasankan sebagai ulama, yaitu sajada wajhi khalaq, sajada wajhi, sujudlah wajahku lilladhi khalaqahu, bagi zat yang menciptakannya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, yang telah, ya, melubangkan pendengaran, membuatkan pendengaran dan juga penglihatan pada wajah itu, adanya pendengaran dan penglihatan, ya, syajada wa illadzi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin, tabarakallahu ahsanul khaliqin, ya, atau dalam lain bihaulihi wa quwwatihi, bihaulihi wa quwwatihi. Nah, ini di dalam buku-buku zikir kan ada itu sujud, bacaan sujud tilawah. Nah, itu boleh dibaca juga. Kalau tidak hafal itu boleh dibaca doa sujud ketika salat, subhana rabbiyal a'la, atau sajada walladhi, atau subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Nah, itu cara sujudnya dan bacaannya. Sujudnya satu kali, ya, ketika menemui ayat sajadah. Dan itu dalam salat juga dibolehkan dan luar salat juga dibolehkan. Tapi kalau sujud sahwi beda dengan sujud tilawah tadi. Sujud karena ada kelupaan terjadi dalam gerakan sholat. Kalau ini tidak, sebab sujudnya karena adanya ayat yang bicara tentang sujud sajadah, ayat sajadah di situ sujud. Itu harus dibedakan, ya, jangan disamakan antara sujud tilawah nanti dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi, sujud yang lupa tadi, sujud sahwi adalah di akhir sholat. Ya, kalau sajadah enggak, saat selesai sampai pada ayat sajadah kita sujud. Kemudian di mana saja tempat-tempat sujud tilawah di dalam Al-Quran? Nah, itu. Ada sekitar 14, ya. Yang ke-15-nya ada perbedaan yang kelama-lama. Ada mengatakan sujud tilawah, ada yang mengatakan sujud syukur. Ya, ada 14 tempat yang pasti di sini sepakat ulama mengatakan bahwa itu adalah tempat sujud ayat sajadah. Ayat yang kita sujud setelah membacanya. Yang pertama, surat Al-Araf ayat 206. Jadi setelah membaca surat Al-Araf itu adalah akhir surat, di akhir surat Al-Araf itu. Ya. Maka setelah membaca ayat itu, kita Allahu Akbar sujud, baca doa sujud tadi, baik doa sujud yang sajada wajhi lilladzi khalaqa wa syaqqa sam'a wa basara wa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin, atau membaca doa sujud yang biasa dibaca dalam salat, subhana rabbil ala, ya, atau doa-doa lainnya yang dalam doa sujud setelah salat. Baik. Yang kedua, surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat nomor 15. Ya. Nomor 15, ayat yang ke-15. Ya. Setelah dibaca, sujudlah, sujud tilawah. Kemudian surah yang ketiga, surah An-Nahl. Ayat 49 sampai 50. Ya, setelah membaca ayat 50, kita sujud. Yang keempat, surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Ya, itu surat ayat sajadahnya. Kemudian setelah saya membaca ayat 109, kita sujud tilawah. Kemudian, jadi ayat ini dinamakan ayat sajadah, sujud dinamakan sujud tilawah atau sujud sajadah. Yang kelima, surat Maryam, itu pada ayat 58. Yang keenam, pada awal surat Al-Hajj, surat Hajj, itu ayat 18. Kemudian yang ketujuh, akhir surat Al-Hajj. Jadi surat Al-Hajj ada dua kali ini. Di awalnya ayat 18, di akhirnya ayat 77. Kemudian yang kedelapan, surat Furqan pada ayat 73. Yang kesembilan, surat An-Naml, yaitu ayat 25 sampai 26. Berarti setelah 26 kita sujud. Yang kesepuluh, surat sajadah sendiri. Surat sajadah, alif, lam, mim, dan ya, surat sajadah yang biasa dibaca setiap pagi Jumat. Itu. Ayat yang ke-15. Kemudian yang ke-11, surat Fussilat, ayat 37 sampai 38, selesai 38 berarti kita sujud. Sebut ayat sajadah, dan itu sujudnya makan sujud tilawah. Yang ke-12, akhir dari surat An-Najm, itu ayat 62. Kemudian, yang ke-13, surat Al-Insyiqaq, ayat 20 sampai 21, setelah 21 kita sujud. Ya. Yang ke-14, akhir surat Al-Alaq. Al-Alaq. Ya, Iqra bismirabbika alladzi khalaq. Yaitu surah Iqra. Surah Iqra bismirabbika alladzi khalaq. Kalau kita sudah mengalak di akhir surat ke ayat 19, nanti kita sujud tilawah. Nah, yang ke-15 itu surat Sad. Ya. Ini ada sujud di sini, tapi di sebagian ulama mengatakan itu sujud syukur. Ini yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, ada sujud di sini. Ya. Ibnu Abbas mengatakan laisa sad min azaimi sujud wa qad ra'aytu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusjud fiha. Jadi kata Ibnu Abbas bahwa sujud di pada surat sad itu bukanlah keharusan, tapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud padanya. Jadi dia mengatakan bahwa itu bukan dari sujud tilawah, bukan dari ayat sajadah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca yaitu surat sad tersebut. Kemudian, ya, sujud syukur yang terakhir. Masalah yang kenal adalah sujud syukur. Terakhir sujud syukur, yaitu sujud syukur itu dianjurkan bagi orang yang mendapatkan nikmat. Ya. Atau diselamat dari sebuah bahaya. Dapat nikmat atau selamat dari sebuah bahaya. Ya. Atau mendapat gembira sesuatu yang mengembirakannya. Ya. Dapat gembira anaknya di pondok, sudah hafal Al-Quran, dia sujud. Ya, gitu. Dia kabar gembira. Jadi boleh saja dia sendiri yang mengalami nikmat, boleh saja dia sendiri mendapat selamat dari sebuah musibah, dari sebuah bencana, dari sujud syukur dia atas keselamatan itu. Dan keluarga yang mendapat kabar gembira itu, dia juga disunahkan untuk sujud syukur, karena mendapat kabar gembira keselamatannya atau keberhasilan anaknya. Ya. Hal ini berdasarkan ya iktidak, mentoladani perbuatan Nabi SAW. Tetapi tidak disyaratkan ini untuk menghadap kiblat. Ya. Tidak disyaratkan. Tapi kalau menghadap kiblat itu lebih utama. Disyaratkan untuk menghadap kiblat, tapi kalau menghadap kiblat itu lebih utama. Maka kala Rasulullah SAW yaf'aluhu, yang hal ini dilakukan Rasulullah SAW, Kemudian dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasuruhu," bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendatang kepadanya kabar yang menggirakan Islamnya seseorang, sahabat keluarga beliau ataupun paman beliau atau kemenangan dari pasukan kaum muslimin, ya. Ya, yusarru bihi, ya, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya kabar gembira yang membuat dia gembira, harra sajidan syakirlah, beliau langsung sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakadha fa'alu as-sahabah anhum, dan juga perbuatan para sahabat anhum. Jadi berbeda antara sebab sujud tilawah karena melewati ayat sajadah. Kalau sebab sujud syukur adalah karena mendapatkan nikmat atau karena selamat dari sebuah bencana atau mendapat kabar gembira. Wa hukmu hadha sujud hukmu sujud tilawah. Ya. Hukum sujud ini adalah hukum sujud tilawah, yaitu sunnah. Dan kemudian pula caranya dan kefiannya. Caranya apa? Takbir Allahu Akbar. Kemudian setelah itu apa? Baca doa sujud dalam sholat. Itu doa sujud syukur. Ya. Kadang-kadang kita kan tanya apa sih dibaca saat sujud syukur, Ustaz? Ya, dibaca. Itu doa sujud dalam sholat kita. Ya, itu dibaca. Itu yang disebutkan para ulama. Jadi setelah Allahu Akbar, sujud syukur dia, kemudian baca doa dalam sujud ketika sholat itu. Demikian sifatnya dan kefiannya. Setelah itu bangkit. Sujudnya juga satu kali, enggak dua kali. Ya. Demikian pembahasan perkara-perkara yang berkenaan dengan sujud. Ya, karena waktu batas kita, sudah satu jam kita berjalan ya, dalam pembahasan ini. Wallahu'alim sahab, berikutnya jika ada pertanyaan masuk di melalui chat di Zoom, dipersilakan untuk dibacakan. Baik Ustaz. Jadi untuk pekan selanjutnya, kita melanjutkan ke bab ke-7 ya Ustaz. Ya, insyaAllah itu tentang perkara sholat jamaah. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom Q&A Zoom ini. Ana bacain Ustaz. Untuk yang pertama ini ada beberapa pertanyaan, tapi sepertinya dia sudah. Bismillah, dari Ming Supriyani. Assalamualaikum, semoga Ustaz dan panitia serta kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya, apakah ada bacaan sujud sahwi yang syahi Ustaz? Apakah ada sujud apakah sahwi? Ada bacaan dalam sujud sahwi yang sahih Ustaz? Ya itu tadi yang disahkan oleh ulama tadi yang kita katakan, ada yang sujud sahwi itu dibaca adalah doa sujud yang biasa dibaca, atau baca sujud dibaca dalam sujud sahwi tetap apa tadi sujud sahwi dalam sujud tilawah yang ada bacaan tadi, dan juga dalam sujud syukur tetap yang dibaca adalah bacaan ketika sujud ya dalam sholat. Wallahu a'lam. Ya, kita sujud sahwi tetap Ustaz, sama dengan bacaan dalam sujud sholat kita. Sholat. Ustaz, sepertinya pertanyaan lainnya ini juga sudah dijawab oleh Ustaz di kajian pelaksanaan sujud sahwi, apakah setelah salam atau boleh sebelum salam? Ya, pelaksanaannya tadi sudah kita jelaskan. Sudah dijelaskan. Prakteknya diatur Rasulullah SAW. Pernah setelah sholat, juga pernah setelah salam, dan juga ada sebelum salam. Baik Ustaz, dan pertanyaan selanjutnya dengan orang yang sama. Jika jadi makmum dan imam lupa rukun sholat, misal harus tahiyat awal, tetapi imam langsung berdiri setelah sujud dan sudah diingatkan, apakah makmum sujud sahwi sendiri atau ikut imam kemudian sujud sahwi sendiri? Jazakallahu khairan Ustaz. Maksudnya gimana nih? Imam diingatkan, kemudian dia tidak sujud sahwi. Nah Ustaz, kemudian dia tidak sujud sahwi, apakah makmum sujud sahwi sendiri? Tidak, dan ikuti imam karena dia salat berimam. Baik ya. Ustaz, kalau you barifik. Pertanyaan selanjutnya dari ini tidak menyertakan nama. Assalamualaikum Ustaz, saat salat subuh sudah mulai habis waktunya, terus saya merasa ingin BAB. Apakah saya masih sah sholat subuh Ustaz, sementara waktu subuh sudah habis Ustaz, dan hampir setiap subuh telat sholatnya Ustaz, bagaimana Ustaz? Baik, ini perlu diperbaiki dirinya, perlu memperbaiki diri dalam hal seperti ini, terutama ibadah sholat subuh. Ya, maka pertama, biasakan tidur lebih cepat. Yang kedua, minta bantuan pada saudara, pada keluarga, atau teman yang bisa membangunkan kita. Yang ketiga, ya, hidupkan alarm HP kah atau jam, ya, itu harus lakukan maksimal. Sebagaimana ya dalam urusan dunia orang betapa tidak mau terlambat, ya, untuk masuk jam kerja kah dan semacamnya, umpamanya jika dia terlambat di jam kerja akan dipotong gajinya semikian, tidak dapat tunjangan semacam. Bagaimana nih ibadah subuh? Nah, ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Nah, ini harus ya dia upayakan maksimal agar salat subuh tepat pada waktunya. Namun jika kondisi-kondisi sesekali, ya, maka dia tentu ma'zur, ya. Ini hampir setiap subuh terlambat, ini suatu hal yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Ya. Maka tinggalkan pekerjaan-pekerjaan apapun setelah isya, ya, yang tidak darurat. Langsung tidur. Mesti dididik diri kita seperti itu. Karena ini ada hak yang harus kita, hak Allah yang sangat besar harus kita tunaikan. Ya. Kemudian kalau pertanyaannya tadi, seseorang terlambat bangun subuh, kemudian dia sedang terdesak, ya dia gunakan dulu qada hajat. Walaupun habis sholat waktu, ya sudah ada uzur, karena dia memang dalam kondisi sedang mengalami sakit perut atau kebutuhan untuk menaikkan qada hajatnya. Karena kalau dia sholat juga tidak akan khusyuk, ya tidak sempurna. Itu ada uzur kan, dan juga waktunya sudah terlambat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lagi barik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Allah rahmati dan berkahi. Amin ya rab. Ustaz, kalau saya lupa apakah sudah tahiyat awal atau belum, tapi saya lebih yakin ke belum. Dan itu terjadi di tengah-tengah sholat, artinya di rakaat ketiga. Apakah rakaat ketiga itu saya harus tahiyat awal lagi atau langsung saja anggap itu rakaat ketiga, lalu terus ke rakaat empat dan sujud sahwi? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khair barakallahu fiik. Kalau tahiyat awal yang lupa atau yang ragu dan dia sudah berlangsung, sudah sampai rakaat ketiga, itu enggak perlu digubris. Ya, dan dia tidak perlu lagi menjadikan rakaat ketiga itu sebagai rakaat kedua dan duduk nanti tahiyatul awal, tidak. Karena tadi kita katakan bahwa tahiyatul awal itu suatu hal yang wajib dan boleh diganti dengan sujud sahwi. Sebenarnya praktek tadi Rasulullah SAW ketika beliau lupa tahiyatul awalnya, kemudian beliau mengganti dengan sujud sahwi. Ini yang tadi kita contohkan hal yang keempat, itu lupa meninggalkan sesuatu yang wajib dalam sholat, dia tidak perlu mendatangkan karena sudah masuk kepada rukun yang berikutnya. Kecuali dia sedang mau berdiri, ini belum duduk tahiyatul awal, langsung kembali lagi, tidak masalah. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, ini enggak boleh lagi kembali ke rukun yang berikut. Balik lagi enggak boleh dia. Lanjutkan saja, karena tahiyatul awal hukumnya wajib, nanti dia sujud sahwi sebelum salam, atau sujud sahwi setelah salam. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari Lini. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya di luar tema ini mengenai seseorang lelaki-laki tidak sholat Jumat sampai 3 kali, apakah benar menjadikan orang tersebut dianggap keluar dari agama Islam? Masalahnya kakinya sakit kalau sholat di rumah posisi duduk. Mohon penjelasannya Ustaz. Seseorang yang sakit dia boleh duduk sholat, dia tetap pergi sholat Jumat. Yang dia lakukan, dia mampu berdiri, dia duduk. Nah, ini kadang-kadang kaum muslimin tidak belajar bagaimana hal-hal yang harus dia lakukan dalam sholatnya. Kan boleh kalau tidak mampu berdiri, dia boleh duduk sholatnya. Tapi tidak boleh meninggalkan sholat sholat Jumatnya. Ya, sholat Jumat tetap wajib dia lakukan. Jadi ini yang perlu diketahui. Dan masalah hukumnya keluar dari Islam tidaknya, wallahualam yang rajih dari pendapat ulama, dia tidak keluar dari Islam sesuai yang kita lihat dari pendapat-pendapat yang sebelum pernah kita bahas juga, orang meninggalkan sholat. Ya. Dan yang dimaksud oleh salaf adalah orang yang tidak sholat sama sekali, itu yang lebih kuat pendapatnya, atau aglabiyah, keumuman hidupnya tidak sholat. Itu dia pendapat sebagian salaf yang mengatakan para ulama salaf, itu keluar dari Islam, yang keumuman hidupnya tidak sholat. Itu yang lebih tepat barangkali. Memang dalam persoalan ini banyak persisian ulama. Tapi kalau dalam hanya 3 kali dia tidak sholat Jumat, wallahu'alam saya lebih milih pendapat ulama yang tidak mengkafirkan, tidak keluar dari Islam. Tapi bagi dia, alasan yang tadi kena sakit itu tidak menjadi alasan karena dia biasa sholat dalam duduk. Ya. Wallahu'alam bishawab. Allah ya barik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari pemilihan Riau Ustaz. Dari saudari Nuria. Bismillah barakallahu fiik Ustaz. Jika pada rakaat ketiga setelah membaca Al-Fatihah terlanjurkan membaca surat pendek lagi tapi hanya di bismillah atau di ayat pertama saja, apakah itu harus sujud sahwi juga? Juga saat sujud tahiyat awal, posisi duduk tahiyat akhir harus sujud sahwi juga kah? Syukran jazakumullahu khairan. Maksudnya gimana? Sujud awal maksudnya apa tadi? Jadi di awal itu dia pada rakaat ketiga itu membaca Al-Fatihah tapi dilanjutkan dengan ayat surat pendek. Baik, terus? Jadi sujud sahwinya kapan? Pertanyaannya tadi? Apakah harus sujud sahwi juga? Oh, apa harus sujud sahwi juga? Dalam hal ini, masalah membaca ayat pada rakaat ketiga dan keempat, itu juga khilaf para ulama. Apa hukumnya? Khilaf para ulama. Tapi, wallahu'alam, sesuai dengan penjelasan yang kita pahami di pendapat ulama, itu tidak harus sujud sahwi dia. Cuma yang tadi yang dibahas adalah, salah membaca doa tidak pada tempatnya, gitu. Tidak pada tempatnya dia membaca. Ya, saat sujud dia membaca Al-Fatihah setelah membaca Subhanallah atau dibaca Subhanallahazim ditambah salah dia membaca tempat. Itu yang tadi sebagian ulama. Tapi secara ulama-ulama yang lain berpendapat kalau dalam masalah bacaan mereka tidak mengharuskan sahwi, tapi malah yang lebih dominan yang mereka kuatkan adalah jika dalam gerakan yang nyata. Tapi dalam mazhab Muhammad Ahmad, jika menempatkan suatu bacaan tidak pada tempatnya karena lupa, dia harus sahwi. Tapi kalau dalam wallahualam pendapat yang lebih saya kuatkan, yang saya lebih condong kepadanya dari sesuai dengan penjelasan para ulama, jika dia menambah pada rakaat ketiga dan keempat bacaan ayat, ya, ada juga atar dan juga ada berapa perbuatan yang dilakukan dari salaf juga pernah melakukan hal itu. Maka oleh sebab itu, yang lebih kuat tidak perlu sujud sahwi ketika membaca ayat pada rakaat ketiga dan keempat. Dan bahkan juga ada riwayat-riwayat yang menguatkan hal itu bahwa Rasulullah SAW dalam pernah juga membaca ayat pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Tetapi dalam sholat zuhur kalau tidak salah ya, sudah lama ini pelajar ini saya ingat, zuhur atau sholat asar. Ya. Dan Allah alam pendapatnya yang jawabannya adalah tidak perlu sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Allah ibarik Ustaz. Untuk pertanyaan yang keduanya itu Ustaz, saat duduk tahiyat awal tapi posisi duduknya tahiyat akhir, apakah harus sujud sahwi juga kah Ustaz? Syukur. Tidak. Itu adalah khilaf para ulama. Jadi ada ulama yang mengatakan sujudnya duduknya tawarruk semua. Nah, seperti kalau enggak salah mazhab Hanafi ya. Itu saya baca berapa hari yang lalu. Ada yang pendapat duduknya iktiras semua. Itu pendapat kalau enggak salah Maliki ya. Ada yang pendapat ulama itu Syafi'iyah, setiap tahiyatul akhir, yaitu pemain salat subuh itu tawarruk. Ya. Kalau maghrib, isya, zuhur, asar, itu di rakaat ketiga baru tawarruk. Tawarruk itu adalah mengimpit kaki kiri dengan kaki kanan. Kita kan begitu tawarruk itu. Kalau yang iktiras itu meletakkan pantat kita di atas telapak kaki kiri kita. Nah kalau madhab Imam Ahmad, beliau hanya tawarruk pada yang dua kali tahiyatnya, itu yang di akhir gitu. Ini ada para pendapat. Pendapat yang lebih rajih sesuai dengan perbuatan dan dalil kita lihat, ini khilaf yang kuat di sini sebetulnya khilaf antara madhab Imam Ahmad dengan madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia pukul saja setiap tahiyatul akhir yang di situ salam tawarruk gitu. Kalau madhab Imam Syafi'i Imam Ahmad, ya beliau tidak, yaitu dalam tawarruk itu rangkaat terakhir. Terakhir maksudnya apa? Yang ada tahiyat awalnya. Jadi kalau subuh enggak ada tahiyat awalnya karena salamnya pada tahiyat awal. Nah, itu pengertiannya. Jadi kalau subuh iftiras. Nah, kalau kita dalam melakukan hal ini karena lupa ya tidak perlu ketika tahiyat iftiras kita lebih mendapat itu tawarruk atau ketika tahiyat akhir harusnya tawarruk namanya. Jadi tapi kita iftiras apa sujud sahwi tidak? Karena itu bagian dari sunnah. Nah, maka di kemarin itu kita jelaskan ada rukun-rukun salat, ada hal yang wajib salat, ada sunnah-sunnah dalam salat. Dan ini bagian dari sunnah-sunnah salat. Kalau sunnah, tidak perlu dilakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Jika rukun salat yang lupa, apakah juga sujud sahwi? Iya, kita tapi harus didatangkan rukun itu. Nah, tentu tadi kan Rasulullah SAW lupa satu rakaat dia atau Rasulullah tambahkan sebenarnya dalam riwayat Zuljadain tadi, Rasulullah langsung masuk ke rumahnya. Setelah ditanya, apakah sholat ini sudah ada pengurangan? Rasulullah tidak mengatakan tidak. Aku sirat sholat. Ya, apakah sholat ini ada di kosor, sudah dipendekkan? Tidak. Akhirnya Rasulullah menambah itu, karena tinggal satu rakaat ditambah, atau dua rakaat ditambah Rasulullah sholat. Tambah rakaat yang tinggal tadi, setelah itu baru sujud sahwi. Jadi, sujud sahwinya karena dia lupa tadi kekurangannya. Tapi harus diletakkan rukun itu. Jadi rukun tidak boleh ditinggalkan, harus dibayar. Dan kemudian sebelum salam harus sujud sahwi. Jadi tidak cukup diganti dengan sujud sahwi saja. Kalau hal yang wajib boleh dengan sujud sahwi saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari yang orang yang sama. Untuk sujud tilawah apakah harus menghadap kiblat? Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, yang ulama sebutkan harus, ya. Itu lebih rajih dari pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka mengatakan sujud tilawah diharapkan untuk menghadap kiblat. Ya. Tetapi itu khilaf para ulama, yang lebih afdolnya saja yang lebih banyak menguatkan menghadap kiblat. Ya. Dan jika kita sedang baca Al-Qur'an tapi posisi kita tidak menghadap kiblat dan kita mendengar orang sedang baca ayat sujud tilawah, ayat sajadah, kita sujud sehingga dia sujud. Jadi tetapi umumnya yang dilakukan dalam perbuatan-perbuatan kalau sujud tilawah, saat dia tidak posisi menghadap kiblat, dia sujud di posisi kiblat. Ini yang pendapat yang lebih kuat sebenarnya. Tapi beda dengan sujud syukur tadi, karena dia harus sujud saat tiba-tiba saja, tidak perlu menghadap kiblat, itu di antara pendapat ulama. Dan sebagian ulama juga mengatakan semua sujud harus menghadap kiblat. Semua sujud, sujud tilawah kah, sujud syukur kah, itu harus menghadap kiblat. Yang lebih kuat Allahu a'lam adalah, dan sujud tilawah ini adalah menghadap kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita tidak menghadap kiblat, mau sujud kita sujud ke arah kiblat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Allahu jabarik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Ustaz, dalam kitab Hisnul Muslim ada doa istighfar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrota wa asila. Itu bagaimana tata caranya Ustaz, dibaca satu kali atau tiga kali dan dipisah atau masing-masing? Mohon penjelasannya Ustaz, barakallahu fikum. Itu di sana ada petunjuk dibaca tiga kali, diulang bacanya tiga kali. Sebenarnya kita saat kita membaca doa ketika rukuk, diulang tiga kali. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah barik Ustaz. Untuk pertanyaan terakhir di kolom Q&A. Bismillah dari saudari Hilda. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana kalau kita lupa baca Al-Fatihah dan ingat saat ruku, bagaimana yang harus kita lakukan Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Jika lupa baca Al-Fatihah dan ingat saat ruku, maka kita bagi di ruku, baca Al-Fatihah dan rakaat itu tidak kita hitung. Berarti kita mulai rakaat baru. Ini kan rukun, ini contoh lupa rukun ini. Jadi, dia tidak hitung rukun itu, dia bangkit dari rukun, tetap membaca Al-Fatihah lagi. Jika dia rakaat kedua dan ketiga, pertamaan kedua, dia baca ayat setelah itu rukun. Jadi, rakaat yang tadi tidak dihitung. Jadi, berarti dia baru, kalau dia itu pada rakaat pertama, berarti baru rakaat pertama dihitung ini. Ketika dia lupa membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama. Kalau dia lupa pada rakaat kedua, berarti dia hitungan yang dihitung adalah rakaat kedua ini setelah dia perbaiki tadi. Nah, karena Al-Fatihah merupakan rukun. Nah, ini hampir sepakat ulama fikih mengatakan Al-Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. Ditinggalkan batal sholatnya. Nanti sebelum salam atau setelah salam dia sujud sahwi. Nah, ini di antara hal-hal yang digambarkan kalau lupa dan rukun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan di kolom Q&A dan chat sudah selesai dibacakan, mungkin dilanjutkan di handphone Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Ini ada pertanyaan, apa doa yang dibaca saat sujud sahwi dalam sholat? Tadi sudah kita jawab, itu doa, yaitu doa ketika sujud dalam sholat biasa. Apa boleh sujud tilawah pada waktu yang terlarang untuk sholat? Boleh. Karena tidak ada larangan untuk sujud di waktu dilarang sholat. Yang dilarang adalah sholat, bukan sujud. Ketika sujud tilawah dilakukan di luar sholat, apakah disyaratkan untuk takbir ketika turun sujud dan bangkit? Iya. Itu pendapat yang dijelaskan para ulama. Jadi kepian tadi kita jelaskan takbir ya Allahu Akbar, bangkit dari sujud Allahu Akbar. Nah, sebangkit dari sujud ini memang ada yang khilaf. Kalau dalam salat ada mengatakan langsung dibaca saja. Tetapi yang dikuatkan oleh pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad adalah kedua ruku ketika sujud Allahu Akbar, ketika bangkit juga Allahu Akbar. Apakah disyaratkan sujud tilawah di luar salat dalam keadaan berwudu? Iya. Ya. Ya, maka ini kemarin kita juga sebutkan khilaf ulama dalam masalah berwudu dalam baca Al-Qur'an. Bolehkah wanita? Ya. Kemudian sujud tilawah tadi itu masalah wudu tidak disyaratkannya kembali kepada khilaf para ulama. Apakah membaca Al-Qur'an harus dalam berwudu atau tidak? Jika ulama tidak mensyaratkan wudu untuk baca Al-Qur'an, menyentuh ya, bukan baca Al-Quran, menyentuh maksudnya, menyentuh, afwan. Kalau membaca Al-Quran, tidak disyaratkan berwudu. Yang disyaratkan adalah menyentuh mushaf, ya, itu maksudnya. Maka dia tidak, kalau dia baca Al-Quran tidak berwudu, dia sujud tilawah, tidak paham, salah. Ya, karena memang dia tidak menyentuh. Yang disyaratkan berwudu itu adalah bila menyentuh mushaf. Kemudian, bolehkah wanita yang haid dan nifas melakukan sujud tilawah dan sujud syukur? Ya, dan sujud syukur. Boleh. Tidak ada larangan, ya boleh, ya karena dia sujud di sini, yang penting yang haid ini tidak boleh menyentuh Al-Quran. Dia membaca boleh, syukur juga boleh dia. Jika seorang imam membaca ayat di dalamnya terdapat ayat sejadah dalam solat syariah, boleh baginya sujud tilawah, ya boleh, boleh, ya saat subuh, saat zuhur dia baca sujud tilawah, lalu datang ayat tilawah dia sujud, begitu. Baik, kemudian. Ketika sujud tilawah dilakukan di luar sholat, apakah harus dimulai dari keadaan berdiri? Oh enggak, sujud tilawah itu kita kan kalau sholat ya dalam keadaan berdiri ketika dia membaca. Kalau sujud tilawah kalau sedang duduk kita baca ayat saja langsung sujud saja, enggak perlu berdiri dulu. Sujud syukur setiap si selesai sholat, apa ini syariatkan? Enggak ada. Tidak ada disyaratkan sujud syukur setelah selesai sholat. Tidak ada. Nah ini juga ada praktek-praktek kaum muslim. Kadang-kadang dia selesai itu sujud lama. Ya, ini tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Dan sebabnya tadi sudah jelas. Itu di antaranya mendapat kabar gembira. Dan juga mendapat nikmat atau selamat dari sebuah bencana. Apakah disyaratkan angkat tangan saat turun sujud tilawah dan bangkit darinya di baik di luar sholat atau di dalam sholat? Nah, kalau di luar salat tidak disunahkan untuk angkat tangan. Ya. Allahu Akbar sudah sujud langsung. Bagi dia Allahu Akbar yang tidak perlu Allahu Akbar gini enggak ada. Langsung sujud Allahu Akbar sujud. Kemudian makin Allahu Akbar bangkit dan sujud. Selesai. Sujud tilawah itu. Begitu saja. Wallahu alam tidak ada aturan mengangkat tangan. Itu yang kita dapat dari penjelasan para ulama dalam hal ini. Wallahualamissalam, itu yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.